Integritas adalah kata yang indah, perpaduan antara kata dan tindakan. Integritas menjadi mimpi tiap orang, rindu untuk dibangun dalam kehidupan. Dalam Alkitab, integritas diartikan sebagai menjauhi kejahatan. Unik bukan? Anda perlu untuk belajar dan mengerti, melakukan apa yang Anda katakan, perkataan dan perbuatan yang sejalan, itu adalah benar. Jika perkataan tak sesuai dengan perbuatan, jika perbuatan terbalik dengan perkataan, sehingga perkataan baik, perbuatan jahat, bukankah itu sebuah kejahatan, dosa? Jadi, alangkah menariknya jika tiap orang menyadari diri bahwa sebuah kejahatan adalah kejahatan. Di dalam integritas, kejahatan adalah perkataan Anda tak sesuai dengan perbuatan Anda. Kita menyebutnya kemunafikan. Ya, sangat mengerikan. Karena ini bisa menjadi virus yang merasuk ke dalam sanubari, merusak seluruh sendi-sendi nilai dalam hidup ini. Membuat orang sah-sah saja untuk mengatakan apa yang ingin dia katakan, sekalipun ia tak terpanggil apalagi bertanggung jawab untuk melakukan. Bahkan sebaliknya, ia ingkar dari apa yang dikatakan, tak pernah mewujudkan, bahkan memutarbalikkan, seakan yang mendengar yang salah. Integritas sangat perlu. Itu pertanda orang punya kualitas. Integritas dalam kehidupan keseharian semakin hari semakin langka. Mudah menemukan orang tak berintegritas, karena mudah mengucapkan kata tapi tak pernah melakukannya. Sulit untuk mencari orang yang berintegritas, yang berani menanggung risiko apapun atas apa yang dikatakannya, tak pernah mencabut apalagi memutarbalikkannya. Entah jenis apa Anda, tapi sebuah pertanyaan penting bagi diri, berintegritaskah kita atau tidak? Jika Anda seorang berintegritas, berbahagialah, karena Anda melakukan apa yang Anda katakan. Mudah bukan untuk mengukurnya? Jika Anda bukan seorang yang berintegritas, tertunduklah, mengakulah, dan jangan teruskan, karena Anda sedang berjalan dalam keberdosaan. Itu sangat mengerikan. Semoga Anda dan saya, kita semua dimanapun berada, terpanggil menjadi orang berintegritas, menjadi orang yang melakukan apa yang dikatakan, sejalan antara perkataan dan perbuatan, sehingga hidup kita sungguh-sungguh menjadi hidup yang luar biasa. Bersama saya, Bigman Sirait.